Mitra bisnis, beberapa waktu lalu sejumlah produsen menolak diwajibkannya sertifikasi halal untuk setiap produk. Menurut mereka, jika sertifikasi halal itu diwajibkan, maka akan berdampak negatif pada iklim investasi, tenaga kerja bahkan berpotensi berhentinya sebuah industri. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda mengenai kewajiban sertifikasi halal tersebut? Sertifikasi halal ini adalah domain untuk melindungi konsumen. Nah, jadi sertifikasi tidak halal aja. Jadi yang tidak halal yang dilabeli. Ini kopi halal. Ada apa sih di dalam kopi ini, gitu kan? Kalau alkohol misalnya kan, tidak halal. Yang udah wajib sekarang itu adalah menunjukkan kandungan. Mengandung apa gitu. Udah di kandungannya saja udah. Nah masalahnya kan sertifikasi ini duit. Ya kan. Uang ini urusannya. Dan ini harus di. Ada pada. Semua gitu kan. Segala macam. Jadi menurut saya. Lakukanlah sesuatu yang. Memang seharusnya dilakukan. Tapi jangan melakukan sesuatu yang. Seharusnya tidak dilakukan gitu. Mubazir. Nah nanti jadi ada apa ya, komersialisasi agama gitu yang kita tidak inginkan gitulah. Apa maksudnya komersialisasi agama itu, Pak? Misalnya di NTT atau di Papua, produsen kopi misalnya. Nah sertifikasi halalnya di sana laboratoriumnya belum ada. Jadi lama, bawa ke Jakarta, ongkos kirim lagi, macam-macam begitu. Jadi sebelum kita bicara tentang penerapannya harus juga dipertimbangkan hal-hal seperti itunya. Misalnya sekarang supermarket juga kan ada sections barang-barang bukan halal, makanan bukan halal. Jadi kita udah tahu lah. Konsumennya juga makin cerdas kok. Nah tapi kalau dia ingin menunjukkan label halalnya, nggak bisa suka-suka dia, harus lewat prosedurnya itu. Sama dengan di Singapura. Di Singapura itu seluruh daging sapi dan ayam itu halal. Singapura emang negara Islam? Kan tidak. Tapi apa pertimbangan dagang? Supaya masyarakat India enggak ada masalah sama daging halal. Masyarakat non-muslim lainnya tidak ada masalah. Jadi buat apa saya bikin pemotongan hewan khusus untuk orang Islam, pemotongan hewan khusus bukan orang bukan Islam? Udah aja semua dipotong halal. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan mengenai sertifikasi halal itu? Voluntary aja lah. Nah boleh pemerintah mewajibkan konsumen yang menjual barang tidak halal wajib mencantumkan di labelnya bahwa ini adalah tidak halal. Walaupun sebetulnya sudah ada di ingredients itu gitu, tidak perlu, tidak mutlak juga. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustin.